untuk cinta kanjeng Nabi. Kulo niten mboten mungkin panjenengan setelah sengaja mencinta kanjeng Nabi. Ini pertanyaan yang sejuk. Panjenengan mengaji di mana-mana, mengajak kebaikan, berdakwah, menyampaikan risalahnya Rasulullah SAW. Mboten mungkin lek panjenengan iku kok nyek kanjeng Nabi. Cuma mungkin hanya bahasa saja sing menjadi kontroversial. Kulo ini suatu hal yang biasa, seperti kontroversial panjenengan menjadi kiai yang gondrong. Kulo kita cakap semata matur suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.